kasih-Mu Tuhan menjama membelai ku. Ku terima anugerah perkenanan, bawa ku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan pada-Mu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Kasih-Mu Tuhan menjama membelai ku. Ku terima anugerah perkenanan, bawa ku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagi pada-Mu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan pada-Mu. Bagiku seluruh hidupku kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah.